wajahmu pun murah. Ku teringat sabda bintang nasib masa depan. Janganlah kau percayakan semua ramalan. Rasa hati sangat bimbang di hari kekasihku, serah pada percaya. Itu hanya ramalan untuk hiburan saja. Dengarlah nasihatku, anggap itu semua hanya hiburan saja. Jangan resah kekasihku, serah pada Tuhan. Memang benar nasihatmu akan kuturutkan. Jangan lagi percayakan semua ramalan. Memang benar nasihatmu. Jangan lagi percayakan semua.